apa ta ora ngelingi anak lan bojo kok dibohongi embokne jebul sujana. Wancine meh wengi leh kondo mulih rawani yen ra bareng aku iki pinter tenan yo pak ne golek alasan warna-warna bareng wis konangan kebangetan pisahan aku terima urip dhewean embokne ora karuan emane-man yen pisahan coba to diurus dhisik nyatane yen salah tenan aku ora keberatan orangnya lini anak lan bujo mbokne jebo sujana. Aku ora mung loyongan coba to wanci